وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan kita bacakan di pagi yang berbahagia ini adalah bab yang singkat yang diberikan judul oleh muallif rahimahullahu ta'ala Fil Libas, hukum seputar pakaian. Ya, di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, wa yuhram 'alal rijali lubsul harir. Diharamkan bagi laki-laki atau pria memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Syekh Majid Al-Hamawi menambahkan kata beliau, wa kadzalika isti'maluhu bi furushin wa ghairihi. Begitupun laki-laki tidak boleh menggunakan sutra untuk misalnya permadani dan lain sebagainya. Jadi itu dilarang. Wa takhattumu bizzahabi. Begitupun laki-laki atau pria dilarang, diharamkan atas mereka menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Itu haram atau dilarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Begitupun ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini kata beliau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla adh-dhahabu wal harilu li inathi ummati." Dihalalkan kata baginda Nabi emas, yaitu perhiasan berupa emas dan juga sutra bagi kaum wanita di antara umatku. Jadi wanita dihalalkan, ya, Rasulullah menghalalkan wanita menggunakan sutra atau memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Wa hurrima 'ala dhukuriha. Tetapi emas dan sutra ini diharamkan atas kaum pria dari umat baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muallif berkata, wa qalilu adh-dhahabi wa katsiruhu fit tahrim sawa. Kalau kita bicara tentang haramnya laki-laki memakai emas, kata beliau, itu sama saja qalilu adh-dhahab, baik emasnya sedikit, wa katsiruhu apalagi banyak, ya, hukumnya dilarang, tidak boleh, ya. Dan ini mungkin kalau kita mendengar, oh ini menyulitkan, tidak menyulitkan, ya, tidak menyulitkan. Berapa banyak apa namanya hikmah yang kadang kita tidak sadari, hikmah tentang kenapa laki-laki tidak boleh menggunakan emas misalnya, ya. Sebagian orang hari ini berkata karena emas ini katanya mengandung apa merkuri, dan kalau dia masuk ke dalam apa ke dalam tubuh dia tidak bisa dibersihkan, dia akan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah dan lain sebagainya. Tapi wanita kenapa boleh? Wanita mereka memiliki proses pembersihan tubuh yang sangat unik yang kita sebut dengan kebiasaan datangnya haid, di mana darah kotor itu dibuang dari tubuh wanita. Ini ada sisi-sisi yang kita tidak ketahui, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita dihadapkan dengan perintah dari Allah dan Rasulnya, atau kita dihadapkan dengan larangan dari Allah dan Rasulnya, kalaupun kita tidak mendapatkan hikmahnya, sebenarnya hikmah terbesar Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, dan Dia melihat hambanya taat atau tidak taat. Rasulullah melarang misalnya, dan beliau ingin menguji, ya. Karena beliau adalah mubalik yang menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kehidupan ini ujian, diuji kita apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat. Oleh karenanya sebenarnya hikmah terbesar dari satu perintah dan larangan adalah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Allah turunkan syariat, perintah, larangan. Ya Allah ciptakan manusia di muka bumi untuk beribadah, untuk menguji mereka. Jadi kadang kita bingung, ini kenapa dilarang, itu dilarang. Ya jangan bingung, ya itu perintah Allah. Ya kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wal rasul liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu, kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata, sami'na wa ata'na. Kami telah dengar perintah ini ya Allah, wa ata'na, dan kami siap untuk mengaplikasikannya. Kami siap untuk taat, menjalankan perintahmu ya Rabb, menjalankan perintahmu ya Rasulullah. Ini seorang muslim seperti itu. Ya sami'na wa ata'na. Wa idza kana ba'du thiyabi ibraisaman. Tetapi kalau seandainya ada pakaian yang sebagiannya, ada bagian-bagian di pakaian tersebut, di pakaian tersebut yang mengandung sutra. Jadi pakaiannya terbuat dari katun atau terbuat dari bahan-bahan yang lain. Dan ada bagian-bagian, misalnya hiasannya terbuat dari sutra, boleh atau tidak? Ini yang akan beliau jelaskan. Wa idza kana ba'du tsaubi ibraisaman. Apabila bagian dari baju tersebut ada yang menggunakan sutra, dan sebagian yang lain adalah kutun dari kapas, ya, katun. Aukatanan atau yang sejenis dengannya, bahan-bahan ada yang terbuat dari misalnya bulu domba, ada yang dari kapas, ada yang berbagai macam, ada yang dari kulit kayu, itu kan berbagai macam bahannya. Jaza lubusuhu, boleh saja dipakai tapi dengan syarat, malam yakun al ibraisam galiban, dengan syarat bahwa yang dominan bukanlah sutra. Ya, yang dominan bukanlah sutra. Tapi kalau dominan adalah sutra, maka itu tidak boleh dipakai oleh kaum pria atau kaum laki-laki. Yang boleh memakainya hanyalah siapa? Kaum perempuan. Hal ini ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, disebutkan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir. Nabi Muhammad melarang memakai harir, yaitu sutra, illa fi mawdi'i isba'in au isba'aini au thalasa au arba, kecuali hanya seukuran satu jari atau dua jari atau tiga jari atau empat jari. Oleh karenanya Al-Qadi Abi Syuja' beliau katakan harus yang dominan selain daripada sutra. Tapi kalau yang dominan adalah sutra, maka dia haram, tidak boleh dipakai oleh kaum pria. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kita memasuki bab yang baru, ya, dan ini adalah bagian yang terakhir sebelum kita nanti memasuki pembahasan terkait dengan kitabu zakah, ya, kitabu az-zakah. Ini bab terakhir di dalam kitab as-salah, ya, yang terkait dengan permasalahan salat. Beliau masukkan di dalamnya bab atau pasal terkait dengan bayani ahkami tajhizil mayyit wa ma yata'allaq bihi. Nah, ini yang akan beliau bahas. Apa itu? Penjelasan hukum-hukum seputar tajhiz, pengurusan al-mayyit, jenazah, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang terkait dengannya. Tentunya ini penting sekali karena ini sangat terkait erat dengan kehidupan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, akan wafat. Kita pun akan meninggal. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atasnya pasti akan fana. Yang kekal abadi tidak ada kesudahannya hanyalah Allah. Ya, bahkan walaupun kita bersembunyi fi burujim musyayyadah, di menara atau di benteng yang paling kokoh sekalipun, kematian kalau sudah datang waktunya tidak ada yang bisa mengakhirkan saatan walaupun satu jam. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walaupun satu jam. Dan kematian itu adalah perkara yang gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun kata Allah yang tahu di negeri mana mereka akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk mempelajari, mengetahui hukum-hukum seputar jenazah dan seputar bagaimana kita mengurus jenazah. Muallif rahimahullah berkata, "Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'." Kalau kita berbicara tentang pengurusan jenazah, kata beliau, ada empat hal yang hukumnya wajib. Wajib di sini fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Ini fardu kifayah. Empat hal itu, kata beliau, adalah ghusluhu, memandikannya. Tentunya memandikan itu memiliki definisi, yaitu ta'mimul ma, ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Itu mandi, meratakan air ke seluruh tubuh. Oleh karenanya di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, bi ta'mimi badanihi bil ma'i marratan. Yang dimaksud dengan memandikan jenazah, kata beliau, meratakan air ke seluruh tubuh satu kali, hukum asalnya yang wajib. Wa huwa aqalluhu, dan itu adalah jumlah yang paling sedikit, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh satu kali. Li'anna dhalika huwal wajib fi haqqil hayy fi ghuslil janabah. Karena itu yang wajib bagi orang yang hidup. Misalnya si A junub, dia mandi. Kapan dia dikatakan mandi besar? Satu, dia niat. Di mazhab Imam Syafi'i dia harus berniat. Yang kedua, dia harus ta'mimul ma. Dia harus meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu dikatakan dia sudah mandi. Tapi kalau dia berniat tapi tidak meratakan air, ya tidak sah. Atau dia ratakan air tapi tidak niat, tidak disebut mandi janabah. Oleh karenanya kalau kita bicara memandikan jenazah, kata beliau, maka standar yang paling minimal, ya, cara yang paling mudah adalah meratakan air ke seluruh tubuh si mayit, si jenazah. Dan itu yang wajib. Yang kedua adalah watakfinuh. Kita mengkafani jenazah. Itu pun hukumnya apa? Fardu kifayah. Di sini, Syekh Majid Al-Hamawi beliau berkata, dikatakan di sini bithaubin ya ummul badan. Bagaimana cara mengkafani? Hukum asalnya yang wajib itu adalah mencari kain yang bisa menutupi semua bagian dari tubuh, walaupun hanya satu lembar. walaupun hanya satu lembar. Wa huwa aqalluhu, dan itu adalah yang paling sedikit. Minimal ada satu lembar kain yang bisa menutup seluruh bagian tubuh si jenazah. Itu paling minimal. Li'anna dzalika huwa al-wajib fi haqqil, dikatakan di sini li hadis Khabbab ibn al-Arad. Ya, Khabbab ibn al-Arad. Khabbab sahabat Nabi bercerita, sesungguhnya Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ini tentunya seorang pemuda yang tampan, kisahnya sering didengar, dan beliau adalah seorang yang wangi, ya, disebutkan kalau di kota Mekah itu lewat Mus'ab itu sekian meter masih tercium wanginya, Mus'ab ibnu Umair. Dan beliau adalah utusan yang dikirim oleh baginda Nabi berdakwah di Madinah, dan melalui perantara beliau Allah subhanahu wa ta'ala membuka dakwah Islam di kota Madinah. Tetapi qadarullah masya'a fa'al, beliau meninggal di awal Nabi hijrah, yaitu tahun kedua Hijriyah, dalam dalam peristiwa perang Uhud. Beliau meninggal, Mus'ab ibn Umair. Oleh karena yang diceritakan bahwa para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari kadang menangis mengingat Mus'ab ibn Umair. Maksudnya bagaimana Abu Dzar dan para sahabat yang lain merasakan kejayaan Islam di Madinah, makan sudah mulai ada, minum sudah mulai terpenuhi, kekuatan sudah mulai ada. Artinya sudah mulai kuat umat Islam. Mereka menikmati hasil perjuangan Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair yang pertama kali berdakwah membawa Islam ke Madinah. Para sahabat bersedih, masya Allah, Mus'ab yang berjuang, kita yang menikmatinya. Ini Mus'ab ibn Umair. Diceritakan bahwasanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala an kutil yauma Uhud. Beliau syahid pada hari peperangan Uhud. Dan tidak didapatkan kain untuk menutupi jasad beliau kecuali namirah. Namirah ini disebutkan di sini burdah minasuf, yaitu semacam kain, ya, selendang atau apa namanya, sorban, ya, pakaian lah, semacam kain, selembar kain yang terbuat dari apa namanya bahan yang berasal dari bulu domba, dari wol, bahasa kita dari wol, ya. Lalu apa yang terjadi? Fakunna idza ghattaina biha ra'sahu badat rijlah. Yang terjadi kalau kita tutup bagian wajah, kepala, tersingkaplah bagian kakinya. Masya Allah, ini kainnya enggak cukup. Ditutup bagian wajah, bagian kakinya terbuka. Wa idza ghattaina rijlaihi bada ra'suhu. Dan apabila kita tarik ke kaki, kita tutup kakinya dengan kain tersebut, bagian kepalanya tersingkap. Masya Allah. Begitu dahulu perjuangan mereka agar agama ini tegak, agar agama ini menang, jaya. Sampai seperti ini perjuangan mereka. Fa'amarana Rasulullah an nughatti biha ra'sahu. Maka dalam kondisi ini Nabi memerintahkan kami untuk menutup kepalanya, yaitu kepalanya Mus'ab ibn Umair. Wa naj'al 'ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Dan kami diperintahkan untuk menutup bagian kakinya dengan idkhir. Apa itu idkhir? Sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Madinah saat itu. Namanya apa? Idkhir. Ini menunjukkan kepada kita standar minimal. Standar minimal mengkafani itu, ya, tertutup seluruh badan dengan kain. Ya, kecuali kalau darurat tidak ada kain yang cukup, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani manusia melampaui apa yang mereka mampu untuk kerjakan. Yang ketiga adalah wassalatu alaihi, dan menyolatkannya. Jadi bukan hanya memandikan, mengkafani, tapi menyolatkan. Ya, terkait dengan menyolatkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, "Man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa, kata baginda Nabi, yang ikut menyaksikan jenazah sehingga dia disolatkan, maka baginya pahala satu qirat. Satu qirat. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَطَانَ. Tetapi barang siapa yang dia menyaksikan jenazah, dia datang mengantarkan jenazah, sehingga dia disolatkan, jenazah disolatkan, kemudian dikuburkan, maka bagi yang melakukan itu, falahu qiratan. Dapat dua qirat. Ya, dapat dua qirat. Qal mithlul jabalainil azimaini. Adapun dua qirat seperti dua gunung yang besar. Ya, artinya saking besarnya pahala keutamaan orang-orang yang mengurus jenazah, mau menyolatkan, mau mengantarkan ke kuburan. Ini yang saya lihat sedih apa namanya mulai hilang di kota-kota besar. Mulai hilang di kota-kota besar. Yang hilang itu adalah menyolatkan dan mengantarkan ke kuburan. Banyak di antara kasus yang kita lihat di masyarakat, misalnya di Jakarta atau di kota-kota yang lain, itu seolah-olah hak si jenazah itu hanyalah didatangi, ya, lalu duduk sebentar, salaman sama ahlul baitnya, ahlul musibah, lalu menaruh amplop di kotak yang di baskom atau di ember yang sudah ditutup oleh kain hitam atau kain kerudung misalnya. Duduk, lihat kanan kiri, kalau ada tamu salaman, masukkan uang pulang. Artinya ada bagian yang sangat penting yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa itu? Ikut menyolatkan, kemudian mengantarkannya ke kuburan. Nah, ini penting. Ini jangan sekedar kita istilah kata setor muka. Lalu kita taruh amplop di dalam kotaknya, bagus. Kita bersedekah untuk jenazah, bagus. Tetapi jangan lupa bahwa ada poin yang wajib yang harus kita kerjakan. Fardu kifayah, apa itu? Menyolatkannya, ya, setelahnya mengantarkannya ke kuburan. Nah, ini hukumnya apa? Menguburkannya hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini muallif rahimahullah berkata tadi, ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Empat ya, yang wajib hak si jenazah ada empat. Yang pertama adalah memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Terkait dengan menyolatkan di sini, Syekh Majid Al-Hamawi yang mentahkik kitab Matan Abi Syuja' berkata, wa arkanuha. Adapun rukun yang harus ada kalau kita salat jenazah, yang pertama adalah niat, kata beliau. Yang kedua, arba'u takbirat. Ada empat takbir di dalam salat jenazah. Yang ketiga, qiraatul fatihah. Tentunya setelah takbir yang pertama. Yang keempat, al-qiyamu lil qadir. Wajib berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Bersalawat setelah takbir yang kedua. Yang keenam, addu'a'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Mendoakan si jenazah setelah takbir yang ketiga. Adapun yang ketujuh adalah assalamu ala ba'da rabi'ah. Assalamu ba'da rabi'ah. Kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi. Itu setelah takbir yang keberapa? Yang keempat. Ini apa namanya rukun-rukun di dalam pelaksanaan salat jenazah. Kemudian beliau berkata di sini, wathnani, ada dua orang, la yughassilani, yang kalau meninggal tidak perlu dimandikan, wala yusalli alaihima, dan keduanya tidak perlu disolatkan. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Yang pertama, kata muallif rahimahullah, asyhadu fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang syahid, mati syahid di dalam memerangi orang-orang musyrik. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatli Uhud bidafnihim fi dima'ihim.

Ayo, ambil peluang bisnis olahan kentang yang populer. Bersama dengan Maxindo, ahlinya mesin food processing Indonesia. Alat pengiris kentang manual tipe MKS-KG01 Maxindo. Memproses dan memotong-motong kentang segar menjadi bentuk yang kecil-kecil untuk siap digoreng menjadi french fries. Lebih mudah, praktis, dan ideal untuk usaha. Dengan material berkualitas, food grade dan tahan lama, model standing table yang lebih elegan, menggunakan sistem press yang membuat proses pengirisan kentang lebih sempurna dan maksimal. Terdapat 3 ukuran cetakan kentang, small, medium, dan large. Dilengkapi dengan rubber karet pada bagian kaki yang akan membuat penggunaan mesin lebih stabil. Dilengkapi dengan handle berpengaman untuk memudahkan pengoperasian secara manual. Mudah untuk dibersihkan setelah penggunaan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bahas dua poin ya. Poin yang pertama tentang hukum seputar al-libas, pakaian. Yang kedua, beberapa poin kaitannya dengan hukum pengurusan jenazah dan yang terkait dengannya belum selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa kita coba mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat atau WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zikir apa yang ditalkinkan orang yang lama belum meninggal? Sepertinya masih sadar tapi sudah tidak bisa bicara lagi. Apakah terus saja kita bisikkan la ilaha illallah? Dari Arniati, Kalimantan Barat. Wallahu a'lam bissawab ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang dimaksud dengan talqin itu kan menuntun. Menuntun. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Begitu kata baginda Nabi. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, kita tuntun dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa harus kita tuntun dengan mengucapkan la ilaha illallah? Karena ada hadis yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia masuk surga. Maka bukan berarti kita mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha. Bukan seperti itu. Tapi kita tuntun dia untuk mau mengucapkannya. Lalu bagaimana Ustadz, dia sudah seperti koma, dia tidak bergerak, dia tidak bisa berbicara, apa yang harus kami lakukan? Bacakan Quran di sisinya, tidak masalah. Misalnya membaca surah Al-Baqarah, membaca Al-Quran secara umum, Al-Fatihah dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, membacakannya, membacakan di sisi jenazah, ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dibacakan surah Yasin. Ya, berdasarkan hadis, walaupun hadisnya diperdebatkan, bahkan menurut Ibnu Hajar dan Imam Nawawi dhaif, yaitu hadis ikra'u mautakum surah Yasin. Bacakan orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Tetapi secara umum kalau ada yang akan meninggal sakaratul maut, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak masalah. Ya, ayat Al-Quran ini sebagai, walaupun dia tidak bisa bicara, tetapi mudah-mudahan dia bisa menyimak sehingga dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ada Ibu Dian di Tangerang, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Afwan Ustaz mau tanya, saya mendengar kabar dari teman bahwa ada tetangga teman. Ya Ibu? Ya, dia mendapatkan musibah ledakan gas ya. Iya Ibu. Beliau itu terus dibawa ke rumah sakit dan rumah sakit itu tidak tidak ada yang menerima kecuali ada satu yang menerima, tapi kebetulan kepada Allah beliau itu kan orang yang tidak mampu. Dan kepada Allah lagi kemarin itu beliau meninggal dunia. Nah, karena beliau meninggal dunia, beliau dan keluarganya itu tidak bisa membayar apa ya, rumah sakit ya, tidak bisa membayar karena orang tidak mampu. Akhirnya sama pihak rumah sakit apa status beliau itu dijadikan sebagai apa meninggalnya COVID-19 gitu kan. Nah, dan akhirnya harus mengikuti prosedur rumah sakit yang harus apa langsung di apa namanya langsung dikafani, tidak di apa maksudnya tidak seperti layaknya mayat yang normalnya gitu kan, dan dikuburkannya juga sama seperti apa korban COVID. Nah itu hukumnya seperti apa ya Ustaz? Ya, karena berarti kan itu menyalahi syariat agama gitu kan, gitu. Nah hukumnya bagi keluarga sendiri bagaimana? Karena memang tidak mampu, akhirnya keluarga menyetujui karena pihak rumah sakit kan maunya keluarga itu membayar biaya rumah sakit yang selama beliau itu dirawat di rumah sakit. Gitu kan, ya, baik, untuk mengakali itu ruang sakitnya itu yaitu minta untuk jadi statusnya COVID supaya mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembayaran perawatan. Baik Ibu. Iya itu, ya, itu hukumnya bagaimana gitu kan. Baik Ibu, untuk baik, barakallah. Ya. Itu aja Ustaz, terima baik. Kasih. Baik, ya. La haula wala quwata illa billah, begitulah realita yang ada di kita hari ini ya. Kemarin kita mengingat 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi kalau kita mendengar kisah-kisah seperti ini, akhirnya kita kembali harus berpikir ulang apa sebenarnya arti kemerdekaan. Benarkah kita sudah merdeka? Merdeka dari apa? Ya, ini yang harus kita selalu apa namanya renungkan. Jadi motivasi bagi kita agar kita bisa memperbaiki kondisi negeri ini. Dan cerita seperti ini bukan cerita yang jarang, artinya cerita yang sering kita dengar ya. Kisah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa menebus jenazah, tidak bisa membayar ambulan untuk mengantarkan apa namanya keluarganya, sehingga dia menyewa motor apa ojek online atau menyewa, ada lagi kasus pernah di rumah sakit itu dia sewa apa mobil online, itu taksi online dia bawa karena dia tidak mampu membayar biaya mengurus jenazah. Dan tentunya ini kalau seandainya didengar oleh para pemimpin, hendaknya mereka takut dan menangis membayangkan hari-hari yang berat saat mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdiri di hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masyarakatnya, tentang rakyatnya, ya. Oh, kita pernah mendengar ya kisah tentang perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa seandainya ada keledai hewan sejenis kuda yang terpeleset di Kufah di Irak dikarenakan jalannya tidak aku rapihkan, tidak aku perbaiki, aku khawatir kelak Allah akan menghisabku atas hal tersebut. Ya, ini tentunya menjadi satu cambuk yang begitu luar biasa. Ya, orang-orang yang miskin tidak mendapatkan haknya, artinya pemerintah tidak menjalankan kewajibannya dengan semestinya. Karena kan kalau itu hak rakyat, hak orang miskin berarti kewajiban. Kalau bagi si fulan yang malang itu hak, maka bagi sisi lain kewajiban. Ya, lalu diubah statusnya misalnya karena dia orang yang miskin, tidak bisa mengurus jenazah, tidak bisa membayar. Ya udah Bu, udah dah kita gunakan protokol COVID saja biar nanti ada subsidi dari pemerintah. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau hukum fikih jelas itu boleh dilakukan kalau darurat. kedaruratannya mana? Ya, protokol COVID itu dengan kondisi tetap dikafani, tetapi misalnya dengan tata cara yang khusus yang pernah kita lihat tata caranya, ditaruh di kotak, lalu apa namanya, cara menguburkannya pun khusus, keluarga yang itu pun darurat. Ini nggak darurat, ini sakit. Ya, dia sakit, ada musibah, gasnya meledak, tabung gas meledak, lalu terjadi musibah seperti itu, lalu dilaksanakan, daruratnya di mana? Ini masya Allah, saya tidak bisa membayangkan apabila nanti orang-orang yang kait terkait dengan ini di semua tingkatan pemerintahan, di semua tingkatan itu, mereka akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barangkali ya, kalau seandainya diterima di rumah sakit bisa terselamatkan, tapi ditolak, ditolak, ditolak, dan hingga terkadang orang-orang miskin itu mati di jalanan karena tidak mendapatkan pertolongan yang sifatnya mendesak, yang sifatnya darurat. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para pemimpin kaum muslimin untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyayangi rakyatnya, untuk bisa menyayangi masyarakat, ya, berkhidmat, melayani mereka, memberikan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan yang baik, ya, tidak seperti kisah yang hari ini kita dengarkan, ya, kita hanya bisa istilahnya mengelus dada sambil berkata la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari musibah. Wallahu alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, Bosan? Alhamdulillah. Kaifahal Abu Naf'an? Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Allahi barik fik. Silakan Abu Naf'an. Ustaz mau nanya tentang tata cara memandikan mayat. Anak bingung, yang anak bingungi tentang masalah bilangan ganjilnya. Iya. Yeah. Waktu Nabi mengajarkan kalau perlu diulang, ulangi lagi yang ganjil seperti itu. Ganjil ini gimana penjelasannya? Maksudnya ini kan yang anak pahami apa? Yang pertama kita bersih-bersihkan dulu si mayat tadi sebelum proses kemandian. Istinja. Nah itu anak pengen jelas yang dibilang yang dikatakan 1-3 itu seperti gimana Pak Ustadz? Pelaksanaan yang dibilang tiganya, kalau umpama sampai batal lagi, gimana diulang lagi apa dari awal, gimana seperti itu. Baik, itu saja Bu Naf'an. Masalah kapan, Pak Ustaz? Masalah? Kapan di dalam masjid terlalu orang lahat, itu yang sunnah itu dibuka apa tidak itu mukanya itu, Pak Ustaz? Baik, itu saja Abu Naf'an. Ada dalilnya seperti itu. Ya, itu aja Pak Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya masalah ganjil, ya ganjil Abu Naf'an ya. Jadi kalau kita memandikan jenazah itu kan ada urutannya. Seperti kita mandi besar. Kalau kita mandi besar, yang pertama apa yang kita lakukan? Misalnya mandi dikarenakan janabah, istinja. Ya, kita membersihkan apa namanya kotoran-kotoran. Ya, apa namanya misalnya kalau kita bicara tentang kita yang hidup, kita yang pertama kan kalau kita mandi besar kita membersihkan kotoran-kotoran, salah satunya adalah air maninya dibersihkan. Kata Nabi, tangan kanan megang air, tangan kiri membersihkan kemaluan. Setelah itu kan berwudu ya, setelah itu berwudu, wudu seperti akan mau sholat ya, wudu seperti akan sholat. Setelah wudu baru dimandikan. Ya, yang pertama dimulai dari kepalanya, disiram minimal 3 kali, lalu berpindah ke tubuh bagian kanan, tubuh bagian kiri, nanti ditutup terakhir dengan kaki. Lalu bagaimana ukuran 3 kali? Ya, tentunya 3 kali dimandikan. Ya, 3 kali artinya kita mandikan pertama ya, memandikan itu kan meratakan air ke seluruh tubuh, rata 1 kali. Itu dianggap rata. Karena mandi itu definisinya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi di awal, ta'mimul ma ya, jami al badan, meratakan air ke seluruh bagian dari tubuh. Ketika air itu sudah rata ke seluruh bagian tubuh, itu 1 kali. Sama kayak saya katakan ke Abu Naf'an, Abu Naf'an wudu 2 kali ya. Misalnya wudunya 2 kali, seandainya saya bilang begitu. Ya berarti 1 kali sempurna, lalu diulang lagi 1 kali. Ya, sempurna baru diulang lagi. Itu namanya 3 kali. Dan Nabi memerintahkan kepada para tim tim yang memandikan putri beliau Zainab, kata Nabi, mandikan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau yang menurut kalian perlu. Oleh karena itu kata para ulama disunahkan ganjil, ya, witir, ya, bukan genap, tetapi ganjil. Nah, itu memandikan. Jadi 1 kali mandi sempurna dalam arti kita ratakan air ke seluruh tubuh itu 1. Kita ratakan lagi air ke seluruh tubuh itu 2. Kita ratakan lagi air ke seluruh tubuh 3. Kalaupun di antara mandi-mandi itu di antara itu kita kasih sabun, kita gosok, itu enggak ada masalah. Ya, Allah alam bisawab. Adapun masalah kain kafan, ya, dijelaskan oleh para ulama ketika ditanya hal-hal ini, Syekh bin Baz mengatakan sunnah dibuka, melepas ikatan kain kafan, ya. Itu yang saya tahu disunnahkan hal tersebut. Dan insya Allah nanti akan kita bahas. Kita belum mulai memasuki tata cara bagaimana memandikan, mengkafani dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya akan dibahas oleh Al-Qadi Abi Syuja. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan besok dan pertemuan yang akan datang kita coba lihat rincian-rincian. Karena tadi kita baru bicara umum, haknya 4, baru begitu saja. Haknya 4, apa tadi? Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu umum. Tapi rinciannya bagaimana itu memandikan, bagaimana itu mengkafani, bagaimana itu menyolatkan, menguburkan, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Umi DS Padang, Umi di Padang. Seorang suami karena marah pada istri mengucapkan kepada istrinya, kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak. Apakah jatuhnya talak bain? Allah alam bisawab, ya. Kalau ini dibawa ke kantor urusan agama di Indonesia, akan mereka jadikan itu talaknya talak satu. Talak sugro, ya, akan dijatuhkan talaknya talak satu. Kalau sudah talak satu, ya tentunya wanita nanti akan melewati masa iddah. Jadi talak kalau diucapkan 3 kali, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu talak 3 misalnya, itu dibawa ke kantor urusan agama yang dipakai oleh hukum kompilasi hukum Islam KHI, itu adalah ijtihadnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa talak 3 di 1 kali ucapan itu jatuhnya 1. Maka biasanya akan ditetapkan talak 1, tentunya nanti ada hukum kaitannya dengan masa iddah, rujuk dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Belum ada pertanyaan yang masuk, kita masih menantikan pertanyaan kaitan dengan pembahasan kita hari ini, ya. Kita bahas faslun fil libas terkait dengan masalah pakaian dan terkait dengan masalah penjelasan hukum seputar pengurusan jenazah, ya. Belum kita bahas semua, baru mukaddimah saja terkait dengan hak seorang jenazah. Hak si mayit itu kalau dia meninggal ada 4, dari mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ada pengecualian dua jenis jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama adalah orang yang syahid, ya, di dalam peperangan melawan orang-orang musyrik, sebagaimana hadis tadi, hadisnya Al-Khabbab ibn al-Arad, kisahnya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua adalah terkait dengan bayi yang jatuh, yang keguguran, seorang wanita yang keguguran di usia sebelum sempurna 6 bulan, ya. Alladzi lam yastahilla sarikhan, dan belum menangis, itu tidak dimandikan, tidak juga disalatkan. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dikatakan idastahalla siqtu ghusila wa sulli alaihi. Apabila bayi yang kurang 6 bulan itu menangis, masih sempat menangis, maka dia dimandikan dan disalatkan. Wa waritha, dan dia mewariskan dan diwariskan. Artinya, ya, kalau kurang dari itu, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Artinya kurang dari 6 bulan dan dia tidak menangis, misalnya saat dia keluar, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Baik, ma'asirul muslimin, apakah ada pertanyaan? Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya, belum ada pertanyaan yang masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, di kesempatan yang sama, di rubrik Serambi Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.